Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-A'raf. Kita kemarin berhenti, pertemuan terakhir berhenti pada ayat ke-22 dan masih belum selesai ya. Kita bacakan kembali, fadallahuma bighurur, setan pun menggoda mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, yaitu iblis menggoda mereka berdua. Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawaatuhuma, tatkala mereka berdua merasai buah dari pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka mereka berdua mulai menutupi aurat mereka dengan daun-daun yang ada di surga. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berdua, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin, dan aku telah menyampaikan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ketika Adam digoda oleh iblis, bagaimana kita sebutkan dengan berbagai macam trik ya, sumpahnya ya. Kemudian Adam menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian, padahal pohon tersebut tidak bernama Syajaratul Khuld, tapi syaitan yang menamakan dengan nama tersebut. Dan iblis menghiasi kemaksiatan bagi Adam dan Hawa ya. Padahal kita tahu di surga tersebut banyak sekali pohon, banyak sekali kenikmatan, banyak sekali makanan ya. Bukan cuma buah-buahan, banyak sekali makanan. Kalau buah-buahan pun banyak sekali pohon. Tetapi semua yang halal tersebut ditinggal oleh Adam, dan Adam menuju pada yang haram. Dan demikianlah iblis telah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi, sebagaimana dalam surat Al-Hijr, sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan di bumi, yaitu bagi anak-anak Adam, sebagaimana iblis telah menghiasi maksiat bagi Adam. Makanya ini berlanjut, trik iblis ini berlanjut sampai kita di dunia. Betapa banyak perkara yang halal, tetapi iblis menjadikan seorang tergoda pada yang haram. Ya, akhirnya minum khamr, padahal yang lezat yang selain khamr banyak, dan banyak beraneka ragam ya. Dan demikian ya, sehingga terkadang seorang tertarik pada perkara yang haram ya, padahal yang halal banyak. Kemudian juga iblis mengetahui titik kelemahan manusia, di mana mana kecenderungan dia, sebagaimana sudah kita jelaskan, ketika Adam cenderung ingin bisa abadi di surga ya, maka iblis menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian agar Adam tertarik ke situ. Maka iblis mengetahui kecondongan kita masing-masing, dan dia akan menggoda kita dari sisi yang kita condong kepadanya ya. Ada orang yang condong kepada wanita, ada yang condong kepada harta, ada yang condong kepada jabatan, ada yang condong kepada kekuasaan. Iblis menggiring mereka sesuai dengan kecenderungan. Ada kecondongan keangkuhan, ada kecondongan bahkan dalam ketaatan, kecondongan berlebih-lebihan, maka dijadikanlah ekstrim oleh iblis. Iblis tahu kecondongan seorang dan digiring kepada kecondongan tersebut. Di sini ketika Adam bermaksiat, maka kemudian tampaklah aurat mereka berdua, Adam dan Hawa. Akhirnya mereka malu dan mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daun yang ada di pohon tersebut. Oleh karenanya, sepertinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwasanya Allah telah memerintahkan Adam dan Hawa untuk menutup aurat. Makanya ketika aurat mereka terbuka, mereka segera menutupi. Sebagaimana Adam dan Hawa telah dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Ya, mungkin ada yang berkata, Ustaz, apakah mereka diperintah dan dilarang di surga? Bisa jadi, kata Al-Qurtubi, bisa jadi sebagaimana mereka dilarang untuk mendekati pohon tersebut, mereka juga diperintahkan untuk menutup aurat. Ketika aurat mereka terbuka, mereka segera berusaha untuk menutup aurat. Dan ini menunjukkan kata Al-Qurtubi wa fil ayat dalilun ala kubhi kashfil aurah. Ya, pada ayat tersebut menunjukkan tentang buruknya membuka aurat, buruknya membuka aurat. Dan dari sini Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya barang siapa yang tidak bisa menutup auratnya dengan kain atau apa, dia wajib untuk menutup auratnya dengan apa namanya daun. Apa saja yang bisa menutupi, kalau tidak dapat apa-apa maka harus dengan daun. Daun, biasanya daun ada di mana-mana. Mungkin dia tidak menemukan kain sama sekali, maka dia menutup auratnya dengan daun, minimal pada aurat-aurat besar yaitu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Ya, sebagaimana yang Adam dan Hawa lakukan di surga ketika aurat mereka berdua terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan ini kata Syekh Sa'di ya dalam tafsirnya, fasara lil uril batin min at-taqwa fi hadhil hal atharun fil libasi zahir. Bahwasanya ketika ketakwaan lepas karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka punya pengaruh terhadap yang zahir ya. Kalau orang ketakwaannya hilang ya, atau berkurang, mulai terkikis, demikian juga rasa malunya mulai terkikis, maka akan nampak dari perbuatan zahirnya, entah pada menampakkan auratnya atau tidak malu-malu ngomong apapun yang dia kehendaki tanpa mikir panjang, asal ngomong, asal yang penting bicara ya. Seperti itu ya. Ini dampak di antara takwanya berkurang, takwanya terkikis, maka bisa dampak pada zahir. Dan itu sangat jelas keterkaitan antara batin dengan zahir. Ketika batinnya terkikis terlalu bermaksiat dan bermaksiat, maka akan nampak efeknya di secara zahir, entah dari dia membuka auratnya atau kemudian dia berbicara seenaknya ya, atau dia bermaksiat di depan umum tidak peduli. Ya, ini ada faktor karena ketakwaan yang terkikis di dalam, sehingga efek luarnya kelihatan. Namun Adam dan Hawa ketika bermaksiat maka terbuka auratnya, setelah itu mereka bertobat, sehingga mereka pun malu, sehingga mereka pun mulai menutupi aurat mereka dengan daun-daun. Ketika itu Allah pun menegur mereka berdua, wanadahuma rabbuhuma, maka Rabb mereka berdua menyeru kepada mereka ya, alam anhakuma, bicara langsung, jadi Allah menggunakan kata ganti orang kedua, bukankah aku telah melarang kalian berdua, antilkumas syajarah, dari pohon tersebut, wa akullakuma, dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma adu mubin, semuanya syaitan adalah musuh yang nyata, bukan musuh-musuhan, ini benar-benar musuh, yang syaitan benar-benar fokus untuk menggelincirkan kalian berdua, seakan-akan tidak ada kegiatan syaitan kecuali untuk menggelincirkan, menyesatkan kalian berdua. Makanya Allah mengatakan, inna syaitana lakuma, syaitan itu bagi kalian berdua musuh yang nyata, bukan pada yang lain. Bukan pada yang lain. Jadi syaitan benar-benar, syaitan tidak bermusuhan dengan malaikat, enggak ya. Syaitan tidak bermusuhan dengan jin ya. Dia dari jin, dia tidak musuh dengan jin. Dia fokus untuk menyesatkan Adam dan Hawa, dan selanjutnya fokus untuk menyesatkan anak-anak manusia, ya, anak-anak Adam. Ya, di sini ada faedah yang kita ambil. Pertama, ini menunjukkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam, dan sifatul kalam adalah sifat yang Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Allah mengatakan alam anhakuma, bukankah aku melarang kalian berdua, itu kapan Allah bicara begitu? Apakah zaman azali ataukah Allah berbicara begitu ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran? Jawabannya tentu jelas. Orang yang berakal akan mengatakan Allah mengatakan demikian, menegur Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa melanggar, baru Allah mengatakan alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua. Tapi kelompok seperti Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah berbicara dengan kalam firman azali, yang sudah Allah sudah ngomong ini zaman azali. Gimana Allah ngomong zaman azali? Bukankah aku telah melarang kalian berdua? Kenapa kalian melanggar? Mereka berdua belum melanggar. Makanya di antara apa namanya hal yang membuat mereka bingung, mereka mengatakan seluruh firman Allah adalah azali. Azali ya, karena firman Allah adalah qadim dan tidak boleh, dan apa namanya tidak boleh mutajaddid, tidak boleh terkait dengan waktu ya, sehingga mereka mengatakan Al-Quran ini adalah ungkapan dari kalam azalinya Allah, karena kalam azalinya Allah, firman Allah azali, tidak ada hurufnya, tidak ada bahasanya, hanya ini ungkapan dari makna yang terkandung dalam firman azali tersebut. Kita mengatakan apakah di dalam firman azali tersebut ada makna Allah mengatakan Bukankah aku telah melarang kalian berdua? Taruhlah tanpa bahasa. Tapi makna tersebut terkandung enggak di zaman azali? Kalau makna tersebut terkandung di zaman azali, berarti itu makna yang dusta. Kenapa? Karena Adam dan Hawa belum melanggar. Bagaimana kemudian ada perkataan, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Ya. Demikian juga, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Ya. Ya. Allah sungguh telah mendengar perkataan wanita yang telah berkeluh kesah kepada engkau, mengeluhkan suaminya kepada engkau. Kalau itu sudah ada di zaman azali, berarti Allah dusta. Ya. Allah dusta, karena Allah mengatakan Allah telah mendengar, pembicaranya belum terjadi, pembicaraan terjadi nanti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sekedar saya ingatkan bahwasanya akidah Ahlussunnah adalah akidah yang simpel, yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala maha berbicara sejak Allah ada, sifat maha berbicara Allah sudah ada sejak azali. Tapi kapan Allah berbicara terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terserah Allah. Sebagaimana Allah maha berbuat, tapi kapan Allah berbuat terserah Allah. Allah mau ini, Allah mau anu, itu kapan terserah Allah. Mereka enggak bisa logikan ini. Kata mereka semua Allah statis sejak zaman azali, tidak pernah mengalami perubahan. Kapan Allah mengalami perubahan berarti Allah seperti makhluk. Ini logika mereka. Ini sudah kita bahas banyak dalam masalah akidah, dan itu pengaruh Aristoteles dan pengaruh Plato dan Platonis, itulah pemahaman yang diadopsi oleh sebagian firqah-firqah dalam Islam. Tapi di sini jelas sekali Allah mengatakan alam anhakuma antilkuma syajar. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Allah tegur, wa aqul lakuma, bukankah aku telah berkata kepada kalian berdua bahwa syaitan adalah musuh nyata bagi kalian berdua? Di sini juga ada pembahasan dibahas oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Zahirnya Allah berbicara langsung dengan Adam dan Hawa. Padahal kita tahu para nabi yang mendapat gelar Kalimullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Yang lainnya tidak. Ya. Allah mengatakan, inni istofaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Ya, aku telah memilih engkau Musa dengan kalami, dengan bicara langsung. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa diberi gelar dengan Kalimullah. Ya. Karena ada sebagian Nabi yang Allah tidak bicara langsung, dan ada yang Allah tidak, Allah yang berbicara langsung. Demikian juga di hari kiamat kelak di padang mahsyar, para manusia ketika datang kepada Nabi Musa, mereka menyebutkan kepada Nabi Musa, yaitu Nabi Musa telah berbicara langsung dengan Allah. Allah telah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Di sini zahirnya Adam berbicara langsung dengan Nabi Musa. Terus bagaimana? Berarti Adam sejajar dengan Nabi Musa? Maka dijelaskan oleh Ibnu Athiyah Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz, ini berkaitan di surga. Adapun Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya min sukani al-ard, yaitu penduduk bumi. Jadi Musa menjadi spesial dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain karena Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, sementara kondisi Musa alaihissalam di bumi. Adapun Adam di surga, jadi berbeda kondisinya. Adam Allah berbicara langsung, tapi kondisinya di surga. Adapun Musa tetap dia menjadi spesial karena dia satu-satunya nabi yang terpilih untuk Allah ajak bicara langsung. Allah alam bisawab. Taib. Kemudian akhirnya mereka berdua, Adam dan Hawa, nenek moyang kita, ya, bertobat. Qala Rabbana zalamna anfusana. Mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah mendzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah Adam alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya para nabi bisa terjerumus dalam dosa kecil. Para nabi bisa terjerumus dalam dosa kecil. Para ulama ijma sepakat bahwasanya para nabi tidak mungkin terjerumus dalam dosa besar, ini yang pertama. Kemudian tidak mungkin terjerumus dalam perbuatan yang fahisyah, dosa-dosa yang memalukan seperti mencuri, kemudian yang begitu-begitu, yang artinya yang fitrah menolak, ya. Ya, fitrah menolak yang memalukan, ya. Tetapi mereka mungkin terjerumus dalam dosa-dosa kecil yang selain itu, ya. Contohnya Nabi Adam pernah melakukan dosa, Nabi Musa alaihissalam pernah tidak sengaja membunuh orang, dia tidak bermaksud tapi tahu kemudian tinggal, ya itu juga dosa kecil ya. Kemudian seperti Nabi Lut pernah mohon ampunan untuk anaknya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud pernah salah berhukum ya. Jadi mereka nabi-nabi ini pernah terjatuh dalam kesalahan ya. Nabi Muhammad SAW juga pernah terjatuh dalam kesalahan, ditegur Allah dalam beberapa kali ya. Ini menunjukkan para nabi mereka maksum dari sisi dua hal. Pertama, maksum dari hal penyampaian risalah, enggak mungkin wahyu yang disampaikan oleh para nabi keliru, itu mustahil. Saya ulangi, wahyu yang disampaikan oleh para nabi keliru itu mustahil. Jadi pasti dijaga. Jadi, karena ini berkaitan dengan wahyu, maksum tidak mungkin salah menyampaikan. Ini pertama. Yang kedua, mereka maksum dari dosa besar ataupun dari dosa-dosa yang memalukan, tapi mereka tidak maksum dari dosa kecil. Dosa kecil mereka mungkin untuk melakukannya dengan hikmah dari Allah agar mereka menjadi lebih tinggi. Mereka menjadi lebih tinggi dengan terjerumus dalam dosa-dosa kecil tersebut. Ini jelas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Allah dengan hikmahnya ingin menjadikan mereka lebih tinggi, karena ketika mereka terjerumus dalam dosa, mereka akan bertobat. Dan dalam tobat tersebut ada ibadah-ibadah luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Seperti hati yang hancur, perendahan jiwa yang di luar biasa ya, hilangnya ujub secara total karena orang melakukan dosa ya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Bagaimana kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah gembira dengan kembalinya mereka. Dilihat bagaimana para nabi begitu salah langsung bertobat dan Allah gembira dengan hambanya yang kembali bertobat ya. Allahu asyaddu farahan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba kembali kepada Allah daripada gembiranya seorang yang bawa dalam hadis masyhur bawa ontanya dengan ontanya dengan bekalnya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi, ucul, kabur, bekalnya juga dibawa sehingga akhirnya dia pun pasrah, merasa akan mati di tengah padang pasir. Maka dia berbaring di sebuah pohon, kemudian dia menunggu kematiannya yang datang secara perlahan demi perlahan. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia merasa dia pasti akan mati, waqad aisha min ruhailati, putus asa, enggak mungkin ontanya kembali ke dia. Tiba-tiba idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya hadir depan dia. Maka dia pun segera memegang tali kekang unta dan dia bersyukur, dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia saking bersyukurnya, saking gembiranya dia salah ngomong, dia mengatakan ya Allah sungguhnya aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Engkau ya Allah adalah hambaku dan aku Tuhan. Salah ngomong, kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Rupanya Allah lebih bergembira daripada gembiranya orang ini dengan seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi patokan bagi para nabi, yang menjadi patokan bagi para nabi adalah penghujung ya. Adalah penghujung, bukan permulaan. Bisa jadi permulaan mereka melakukan kesalahan dengan melakukan dosa, tapi di balik permulaan yang salah tersebut ternyata mengakibatkan penghujung yang sempurna, yaitu mereka meraih kecintaan Allah dengan bertobat dan Allah gembira senang dengan tobatnya mereka. Ini antara hikmah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah kenapa para nabi terjerumus dalam dosa-dosa kecil, agar mereka juga bisa tahu apa itu namanya tobat ya. Dan itu sebab mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam alaihissalam ketika melakukan dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis. Iblis sudah tahu dia salah, dia ngeyel, bersikeras. Bahkan dia menjadikan takdir sebagai dalil untuk dia melanjutkan kemaksiatannya. Seorang kalau tahu dia salah, dia bertobat, kemudian dia jadikan bahwasanya takdir untuk dia bertobat. Ya sudah qadarullah, tapi dia bertobat. Bukan menjadikan takdir untuk alasan semakin bermaksiat. Ya sudah takdir jalan terus ya, enggak seperti itu. Makanya ketika iblis terjerumus dan dia tahu salah, dia mengatakan fabima agwaitani, karena kau telah menyesatkan aku ya Allah, la agwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka. Justru dia malah ngeyel dan dia menjadikan takdir sebagai dalil untuk semakin terjerumus dalam pembangkangan. Ini Adam, ya. Ini siapa? Astagfirullah, ini iblis, iblis seperti itu. Adam sebaliknya, Adam ketika alaihissalam, ketika dia salah, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang kemudian berdalil dengan takdir untuk terus semakin bermaksiat, maka dia pengikut iblis, maka dia pengikut iblis. Kemudian perhatikan Adam alaihissalam, ya, ketika dia bertobat, ketika dia bertobat, dia tidak mengatakan ya Allah ampuni kami, ya, tetapi dia dalam bentuk pengkhabaran dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Adam tidak mengatakan ya Rabb kami ampuni kami, ya. Jadi seorang minta ampun dengan berbagai macam metode. Ada yang langsung, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ada yang dengan mengabarkan kondisinya seperti Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang yang zalim, ya. Maksudnya ampunilah aku. Sama seperti Adam dan Hawa menjelaskan tentang bagaimana ketakutan mereka kalau tidak diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, kami termasuk merugi. Tapi intinya mereka mengatakan ampunilah kami ya Allah. Tapi ungkapan untuk minta ampun bisa bermacam-macam. Ya, dalam kondisi ini Adam alaihissalam mengabarkan tentang diri mereka yang telah berbuat zalim terhadap menganiaya diri sendiri, kemudian mengungkapkan kekhawatiran mereka kalau mereka tidak diampuni maka mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah, turunlah kalian. Ya. Turunlah kalian, jadilah sebagian kalian musuh sebagian bagi yang lain. Siapa yang turun sini? Sini Allah menggunakan lafal jama' ihbitu, turunlah kalian. Para ulama mengatakan kalau dalam Al-Qur'an ada kata ihbitu ada tiga, ada ihbitu, turunlah kalian dalam lafal jama' ihbita musanna, turunlah kalian berdua, ada fahbit, turunlah engkau. Ya. Jadi habita ini ada tiga datang dalam Al-Qur'an. Adapun fahbita minha, maka ini untuk iblis. Fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya, turunlah engkau wahai iblis. Ketika Allah datang dalam kondisi mufrad, turunlah engkau, maka maksudnya adalah iblis. Kalau seandainya Allah mengatakan ihbitu dengan jamak, turunlah kalian, maka jelas maksudnya adalah Adam, Hawa dan iblis. Tiga-tiganya diturunkan ke bumi. Ya. Tiga-tiganya turun ke bumi. Adam, iblis dan Hawa. Kalau maksudnya ihbita, turunlah kalian berdua, maka ada dua tafsiran. Bisa jadi maksudnya adalah Adam dan Hawa. Bisa jadi maksudnya Adam dan iblis. Adam dan iblis karena Adam mewakili manusia, iblis mewakili jin dan mereka adalah abawa asaqalain. Adalah nenek moyang dari dua makhluk, ya. Ya, maka turunlah mereka berdua. Adapun Hawa ngikut kepada Adam, sehingga tidak perlu disebutkan secara khusus. Jadi terkadang datang dalam lafal jama' ihbitu, kalau ihbitu ya, maksudnya Adam, Hawa dan iblis. Kalau ihbita, turunlah kalian berdua, maka bisa jadi maksudnya adalah Adam dan Hawa, atau bisa jadi maksudnya Adam dan iblis. Allah alam bisawab. Adapun di mana mereka turun, maka sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka diturunkan di berbagai tempat. Ya, ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian setelah itu Adam pun rindu kepada Hawa, ingin bertemu dengan Hawa di Mina. Ya tamannaha fi Mina, ya. Kemudian akhirnya Adam mengetahui Hawa ketika di Arafah. Jadi Arafah kota bi Arafah. Setelah itu akhirnya mereka ketemu di Al-Jama', Al-Jama' maksudnya Muzdalifah. Ini ada riwayat seperti, jadi Adam di sebagian ahli tafsir mengatakan Adam turunkan di India, Hawa di Jeddah. Adam mencari Hawa akhirnya ketemu, Adam ingat Hawa ketika di Mina, ya. Kemudian setelah itu mengenali, mendengar tentang Hawa atau mengenali hakikat Hawa di Arafah, ketemunya di Muzdalifah. Tapi ini semua tidak ada riwayatnya. Oleh karena Ibnu Katsir mengkritik. Ibnu Katsir mengatakan, adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang di mana lokasi Adam dan Hawa turun atau iblis, katanya iblis turun di Basrah, ada yang mengatakan iblis turun di Mesir. Yang penting bukan Indonesia. Intinya ini semua tidak ada riwayatnya. Ini semuanya Israiliyat kata Ibnu Katsir dan kritikal Ibnu Katsir. Dan itu tidak penting untuk kita ketahui. Seandainya itu penting untuk diketahui, tentu Allah akan sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan itu metode Ibnu Katsir. Dia tidak terlalu menyibukkan pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Contoh seperti di mana Gua Al-Kahf yang didatangi oleh Ashabul Kahf, dia mengatakan tidak ada dalilnya. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sana, ada yang di sini. Ya, apalagi kemudian ribut tentang khilaf tentang masalah warna kulit anjing Ashabul Kahfi atau namanya siapa, tidak begitu penting, tidak ada faedah di balik itu. Mau namanya siapapun tidak ada masalah, mau warna kulitnya apapun tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Dimungkinkan juga letak gua di manapun letak gua tersebut tidak jadi masalah. Maka Allah kalau itu ada di balik mengetahui letak gua tersebut, di balik itu ada ibadah, ada akidah yang penting, tentu Allah akan sebutkan. Ketika Allah tidak menyebutkan dan Nabi pun tidak pernah menceritakan, maka tidak perlu kita ketahui. Yang penting kisah itu pernah terjadi. Maka tidak perlu merepot-repotkan diri untuk mengatakan, oh lokasinya di sini, oh lokasinya di sini. Tidak perlu. Sama, Adam turun di mana, Hawa turun di mana, enggak usah kita ribut-ributkan. Harus turun di mana, harus di mana. Semua itu Israiliyat, tidak ada dalilnya. Ba'dhukum li ba'dhin adu. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, maksudnya, Adam dan Iblis saling menjadi musuh di antara mereka. Walakum fil ardi mustaqarrun. Kata Allah, dan kalian memiliki tempat kediaman, wa mata'un, dan kesenangan ilahin, itu di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Kalian akan tinggal di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Qala fiha tahyauna. Di bumilah kalian akan hidup. Wa fiha tamutun, dan di bumilah kalian akan meninggal. Wa minha tukhrajun, dan di bumilah kalian akan dibangkitkan. Di sini Allah mendahulukan penyebutan fiha, di bumilah kalian akan hidup, di bumilah kalian akan meninggal, di bumilah kalian akan dibangkitkan. Ayat ini ada yang mengatakan berkaitan dengan ketiganya, yaitu Adam, Hawa dan Iblis. Ada yang mengatakan berkaitan dengan anak turun mereka, bahwasanya Adam dan Hawa, demikian juga Iblis, keturunan mereka akan tinggal di bumi dan tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang apakah mungkin seorang pergi ke luar angkasa kemudian singgah di suatu planet atau di bulan, secara dalil tidak ada pelarangan dan tidak ada penetapan. Al-Quran tidak membahas hal tersebut. Apakah bisa sampai ke Mars atau bisa sampai ke bulan atau bisa sampai ke Pluto atau bisa sampai ke matahari, ya. Yang panas seperti itu, ya, tidak ada pembahasan, ya. Mungkin saja orang bisa sampai ke bulan, mungkin saja, dan mungkin sudah terjadi, atau bisa sampai ke Mars, mungkin saja dengan kecanggihan teknologi. Tetapi untuk tinggal secara alami, secara alami, maka tidak ada kecuali di bumi. Di bumilah Allah menyiapkan segala prasarana. Allah siapkan gunungnya, Allah siapkan lautnya, Allah siapkan tumbuh-tumbuhannya, Allah siapkan oksigennya, Allah siapkan hewan-hewannya, Allah siapkan metal-metal, logam-logam, Allah siapkan semuanya, ya. Sehingga itulah layak untuk ditempati oleh manusia. Dan Allah tidak, makanya Allah mengatakan fiha tahyauna, di bumilah. Seakan-akan yufidul hasar, kita tahu mendahulukan khabar, ya. Fiha tahyauna, khabar syubhul jumlah, ya. Fiha tahyauna, disitulah kalian hidup. Wa fiha tamutun, disitulah kalian meninggal. Wa minha tukhrajun, dari situ kalian akan dibangkitkan. Tidak dibangkitkan dari Mars, tidak dibangkitkan dari bumi, dari bulan, tapi dibangkitkan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa namanya, pendapat yang kuat atau pembahasan yang tegas bahwasanya manusia tidak mungkin hidup di tempat lain kecuali atas bumi. Maksudnya hidup dengan normal. Hidup dengan normal. Bayangkan kalau mau tinggal, kita nggak tahu depan, tapi masih kita bicara sekarang, tinggal di bumi, baju antariksa untuk dipakai harganya berapa puluhan miliar kali itu baju, ya. Bagaimana mau tinggal normal di bulan, belum lagi oksigennya seberapa. Intinya hanya bisa hidup normal di atas muka bumi. Kalau hanya sekedar sampai ke bulan, sampai ke Mars, mungkin saja, tapi untuk jadikan tempat tinggal, maka yang ada cuma di bumi, yang benar-benar Allah sebutkan, disitulah kalian hidup, disitulah kalian mati di situ kalian akan dibangkitkan. Wa minha tukhrajun, dari situ kalian akan dibangkitkan. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk pada ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, qad anzala alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian. Libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa risha, dan risha ada yang mengatakan yang lebih dari sekadar pakaian primer, tapi pakaian untuk keindahan ya, dan perlengkapan ya, makanya ada yang mengartikan amtiah dan asas, itu alat-alat ya, ada yang mengatakan harta, ada yang mengatakan hewan-hewan. Intinya Allah sebutkan di antara kenikmatan Allah berikan pakaian yang merupakan darurat harus dipakai, dan risha tambahan daripada sekadar pakaian, itu sesuatu yang menambah keindahan ya. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun, dan ini adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan adanya Tuhan. La'allahum yadhakkarun, semoga mereka bisa ingat, mereka bisa ingat. Tapi di sini Allah mengatakan qad anzalna 'alaikum libasan, Allah turunkan bagi kalian libas, pakaian. Apa maksudnya menurunkan? Ada beberapa pendapat, maka menurunkan, benar-benar menurunkan, itu Allah turunkan pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa sebagai contoh bagi anak-anak Adam untuk bisa membuat pakaian. Oh, ternyata pakaian itu dibuatnya begini. Allah turunkan benar-benar pakaian ya. Ada yang mengatakan turunkan maksudnya qad anzalna, itu qad khalaqna, kami telah ciptakan. Ada yang mengatakan anzalna, maksudnya kami turunkan air, hujan. Kami turunkan hujan, yang hujan tersebut menumbuhkan tumbuhan, yang dari tumbuh-tumbuhan tersebut baru bisa dijadikan pakaian. Jadi ceritanya apa namanya, Allah menyebutkan turun dari sebab-sebab hujan. Hujan turun menumbuhkan tumbuhan, tumbuhan itulah yang kemudian dijadikan pakaian. Ada yang mengatakan Allah turunkan pakaian maksudnya sebagai pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana pakaian yang terbuat dari kain wol yang diturunkan dari badan domba. Ya, intinya Allah turunkan pakaian. Ya, entah bagaimana caranya, Allah bisa mengkhilaf di kalangan para ahli tafsir. Tujuan pakaian tersebut yuwari sawatikum warisha, untuk menutup aurat kalian. Dan Allah bukan hanya menurunkan pakaian, tapi Allah menurunkan keindahan yang lain. Pakaian yang lain lebih indah, kemudian perlengkapan, ya, perlengkapan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Ya. Di sini seakan-akan isyarat dari Allah untuk menyindir orang-orang musyrikin yang mereka ketika itu melakukan bid'ah dalam tawaf. Orang musyrikin kalau mereka tawaf mereka harus pakai baju baru ya. Kalau tidak ada baju baru, mereka pinjam dari al-Humus, dari orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy tidak kasih pinjam baju, mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Ketika mereka tawaf dalam kondisi telanjang, mereka berkata, kami tawaf sebagaimana kami pertama kali diciptakan. Diciptakan keluar dari perut ibu dalam kondisi telanjang, kami ingin tawaf dalam kondisi demikian. Atau mereka mengatakan kami tidak pantas tawaf dengan baju yang pernah kami kotori dengan dosa. Setiap pakai baju pasti kasih melakukan dosa. Kalau gitu, kalau tawaf berhadapan dengan Allah, jangan pakai pakaian yang ada dosanya. Maka mereka buang pakaian mereka, mereka tawaf telanjang. Ini bid'ah. Bid'ah yang mereka lakukan dalam tawaf. Ya. Tawaf dengan telanjang dengan niat baik. Kalau kita lihat niatnya, niatnya baik. Niatnya agar mereka bisa mengingat bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah, sehingga tawaf dalam kondisi mereka, bagaimana kita dilahirkan dalam kondisi telanjang, menunjukkan kerendahan di hadapan Allah, penghormatan terhadap Allah. Pikiran mereka begitu. Atau mereka mengatakan kami tidak pantas untuk tawaf di hadapan Allah jika memakai pakaian yang pernah kami gunakan untuk maksiat. Ya. Maka Allah sindir, Allah ingin jelaskan bahwasanya pakaian itu adalah salah satu daripada karunia Allah. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, kami turunkan. Itu kami beri anugerah kepada engkau dengan pakaian. Pakaian itu anugerah. Yuwari sawatikum, di antara anugerah Allah seorang memiliki rasa malu untuk menutup aurat mereka. Ya, dan ini fitrah. Semua orang malu membuka aurat. Kecuali fitrahnya sudah rusak, dirusak oleh syaitan. Dihiasi oleh syaitan sehingga orang tidak pakai pakaian sama sekali, menganggap itu suatu yang biasa. Asalnya manusia pasti punya rasa malu. Ya. Warisha, dan tadi ada perlengkapan-perlengkapan yang Allah turunkan juga bagi manusia. Setelah itu mengatakan walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allah ingin mengingatkan bahwasanya pakaian yang Allah turunkan, perlengkapan yang Allah turunkan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama Allah turunkan itu semua agar kalian bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga Allah ingatkan walibasu taqwa dzalika khair. Libas, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Jangan kalian tersibukkan dengan pakaian-pakaian duniawi, dengan perlengkapan duniawi, sehingga kalian lupa bahwasanya pakaian utama yang harus kalian perhatikan adalah ketakwaan. Ketakwaan. Itu yang harus kalian perhatikan. Sebagian orang fokus pada pakaian duniawi, dia lupa bahwasanya harus ada pakaian ketakwaan yang harus dia perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasu taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu lebih baik, ya, karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dia mengatakan kalau pakaian zahir hanya menutupi sesuatu yang zahir. Menutupi sesuatu yang zahir. Kalaupun terbuka paling malu, ya. Ya, dan tidak berakibat apa-apa, ya. Bahkan kalau dalam kondisi darurat, orang telanjang tidak jadi masalah. Ya. Tetapi kalau pakaian ketakwaan, dia menutup batin seseorang. Dia menutup batin seseorang. Yang kalau pakaian ketakwaan dicabut, maka terbukalah aurat batinnya dan dia akan mendapatkan kebinasaan di akhirat, ya. Ya, akan mendapatkan kebinasaan dia. Kalau pakaian sudah ketakwaan sudah dicabut dari Allah, maka dia akan bebas melakukan apa yang dia kehendaki dan akan mengakibatkan kehinaan baginya di dunia terlebih lagi di akhirat. Dari sini kita tahu pakaian ketakwaan lebih utama daripada pakaian zahir. Maka konsenlah engkau kepada pakaian ketakwaan. Dan di antara faedah Allah menamakan libas. Libas sesuatu yang selalu dipakai, libas ya dipakai ya. Makanya seorang dikatakan malam adalah libasan, karena malam seakan-akan menyelimuti seseorang. Kemudian dikatakan juga wanita huna libasul lakum, wanita adalah pakaian bagi kalian, ya, itu seorang laki tentram dengan wanita, ya, di dekapnya wanita tersebut, ya. Maka ketakwaan pun mungkin, ketakwaan pun harusnya meliputi tubuh kita. Allah menamakan dengan pakaian ketakwaan. Hendaknya pakaian tersebut tidak dilepas dan hanya pakaian tersebut dibawa kemana-mana yang menutupi aurat batinnya. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun engkau berada dan kapanpun, ya. Seorang bertakwa seakan-akan pakaian ketakwaan tersebut meliputi sekujur tubuhnya. Dia bertakwa pada lisannya, dia bertakwa pada pandangannya, dia bertakwa pada pendengarannya, dia bertakwa pada tulisannya, dia bertakwa pada komentarnya, seakan-akan pakaian tersebut meliputi seluruh tubuhnya dan dia bertakwa dimanapun dia berada. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkaru, dan inilah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menurunkan pakaian bagi kalian, ya. Taib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan anak-anak Adam, ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kalian ditipu oleh syaitan, oleh iblis, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua, kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana iblis telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian berdua, itu Adam dan Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, di mana iblis telah melepas pakaian keduanya, liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sungguhnya setan dan pasukannya melihat kalian dari arah di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami menjadikan setan-setan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah permusuhan Adam dan Hawa dan akibatnya Adam dan Hawa turun dari permusuhan Adam dan Hawa dengan iblis, akhirnya Adam dan Hawa turun dari surga menuju bumi, maka Allah ingatkan kita sebagai anak-anak Adam. Janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil. Kalian keturunan Adam. Ingat, syaitan pernah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian berdua dari surga. Ya. Kemudian berhasil melepas pakaian nenek moyang kalian berdua. Ya. Iblis ingin orang-orang membuka aurat. Karena kalau orang sudah buka aurat, mereka jadi hina. Mereka jadi hina, menjadi rendahan. Ya, seperti hewan. Ya. Tidak punya rasa malu dicabut. Ya. Fitrah rusak. Ya, iblis maunya itu diantara propaganda iblis. Banyak orang tidak sadar, ya. Ya. Maka Allah ingatkan, jangan kalian tertipu oleh syaitan. Syaitan sudah pernah menipu nenek moyang kalian berdua. Kemudian Allah mengatakan innahu yarakum, dia melihat kalian. Kata Syekh Sa'di, yaitu daimul muraqabah, senantiasa mengawasi kalian. Iblis dan pasukannya mengawasi kita. Jadi selalu kita nih, mereka tidak pernah capek mengawasi kita. Lagi ngapain? Kapan saatnya digoda? Ya, kapan saatnya dibisik-bisikin? Huwa wa qabiluhu, dia dan qabiluhu, yaitu dengan pasukannya. Ada yang qabiluhu maksudnya dengan keturunannya. Intinya setan tidak sendiri, dia punya anak buah. Dan anak buahnya sabar untuk mengawasi kita. Kapan kita lagi bersafar, kapan lagi kita lagi sendirian, kapan kita lagi di kamar, kapan lagi di hotel, kapan lagi di mana. Dia mengawasi, dia mencari celah untuk segera digoda. Dengan bisik-bisikan dalam hati. Ya, bisik-bisikan dalam hati. Memperhias, memperindah kemaksiatan. Ya, sehingga akhirnya orang pun tergoda dan melakukannya. Jadi setan muraqabatul da'im, senantiasa muraqabah, senantiasa mengawasi, dan juga anak buahnya demikian. Min haitsu la taranauhum, mereka mengawasi kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada yang bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Setan bisa menjelma, ya tasyakkal, dia bisa menjelma. Ya, menjelma menjadi manusia, sebagaimana Abu Hurairah pernah menangkap setan ketika mencuri harta sedekah, tapi dalam bentuk manusia. Adapun bentuk aslinya tidak mungkin dilihat. Kata sebagian ulama berdasarkan ayat ini, min haitsu la tarawnahum, mereka menggoda kalian dari mana kalian tidak bisa melihat mereka. Seperti Allah ingatkan, inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun, kami jadikan setan-setan sebagai wali-wali, penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Semakin orang tidak beriman, dia semakin punya akad keterikatan dengan syaitan. Huwa wa qabiluhu, ada dua pendapat. Sungguhnya setan senantiasa mengawasi kalian, setan dan qabiluhu. Dan qabilnya, apa maksudnya qabilnya? Dia mengatakan pasukannya, ada mana keturunannya. Ya, dua pendapat. Kemudian Allah berfirman, wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Jika mereka melakukan perbuatan keji, maksudnya orang musyrikin, mereka melakukan perbuatan keji. Dalam hal ini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu tadi tawaf telanjang. Perbuatan keji fahisyah, perbuatan keji, fahisyah maksudnya perbuatan yang ditolak oleh fitrah. Perbuatan memalukan ditolak oleh fitrah. Ya. Allah menamakan dengan fahisyah. Dan fahisyah ini banyak seperti zina, seperti pelacur, ya, ini perbuatan keji, ya, tidak pantas, seperti buka aurat, ya, fitrah menolak, orang mencela, kok ini telanjang-telanjang, ngapain, apa, memalukan, makanya kalau fahisyah disebut dengan perbuatan yang fi muntahal kubah, yaitu memalukan, di ujung dari keburukan, buruk sekali, seperti zina, tadi apa namanya, homo, kemudian seperti jadi pelacur, kemudian mencuri di antaranya, buka aurat di antaranya, ya. Bahkan Allah menamakan pelit bagi orang yang berada itu perbuatan yang tidak sangat buruk, ya. Ya. Allah menamakan fahisyah di antaranya pelit, Allah menamakan dengan fahisyah perbuatan yang buruk, ya. Yang ditolak oleh fitrah, orang kaya kok pelit. Kata mereka ketika mereka melakukan fahisyah di sini maksudnya tawaf telanjang, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, mereka berdalil dengan nenek moyang tradisi, kami dapatin nenek moyang kami begini. Jadi jauh sebelum kau lahir Muhammad, nenek moyang kami sudah begini. Kalau mereka tawaf tidak dapat baju, mereka buka baju mereka tawaf telanjang. Kenapa? Lebih afdol. Dengan tawaf telanjang kita tidak tawaf sambil pakai baju maksiat yang pernah kita lakukan maksiat. Dan kita tawaf sebagaimana Allah ciptakan kami pertama kali keluar dari perut ibu, telanjang. Dengan dalil akal mereka, kata mereka wajadna 'alaiha aba'ana. Kemudian mereka berbohong, kata mereka wallahu amarana biha. Selain itu Allah telah perintahkan kami untuk begini. Berdalil dengan nenek moyang, kemudian berdosa mengatakan Allah perintahkan kami. Maka Allah menyuruh untuk membantah mereka. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah Allah tidak pernah menyuruh untuk perbuatan keji, tidak pernah. Tidak pernah Allah suruh perbuatan seperti ini, buka aurat, tidak pernah. Ya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apa kalian berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Kalian bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau hajian, Nabi sudah berhasil menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah sudah menjadi negeri Islam itu pada tahun 8 Hijriah. Tetapi Nabi baru berhijrah tahun 10 Hijriah. Kenapa? Di tahun 9 Hijriah Nabi SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhaji dan beri pengumuman. Karena Nabi tahun depannya, tahun 10 Hijriah, ingin berhaji tanpa ada yang buat bid'ah, tanpa ada yang berbuat syirik. Maka Abu Bakar beri pengumuman dengan utusan Nabi SAW, Allah hujja ba'dal am musyrik wala yatufa bil bait oryan. Nabi beri pengumuman, setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrik yang berhaji, tidak ada orang musyrik berhaji. Nabi ingin haji tanpa ada orang musyrik. Dan tidak boleh ada orang yang tawaf telanjang setelah tahun ini. Setelah Abu Bakar mengkondisikan pada tahun 9 Hijriah, baru tahun 10 Nabi berhaji pada tahun 10 Hijriah. Setelah dikondisikan oleh Abu Bakar tanpa ada kesyirikan, tanpa ada kebid'ahan, yaitu tawaf orang yang telanjang. Maka ketika mereka mengatakan ini nenek tradisi nenek moyang kami, dan mereka mengatakan, Nabi tidak bantah. Ketika mereka mengatakan ini tradisi nenek moyang kami, benar. Allah tidak bantah, tapi ketika mereka mengatakan Allahu amarana biha, Allah perintahkan kami, maka Allah bantah. Itu tidak benar. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakan Allah tidak pernah memerintah pada perbuatan keji, buka aurat, apalagi dalam ibadah telanjang. Ataquluna lillahi ma la ta'lamun? Ya, tidakkah kalian, apa kalian berbicara tentang nama Allah tanpa ilmu? Kemudian Allah suruh bantah lagi, qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah yang Allah perintahkan kepadaku adalah dengan keadilan, bil qisti. Tidak fahisyah, tidak ekstrim, tidak ifrat, tidak tafrid, ya, tapi tengah-tengah adil. Ya. Ya, orang yang tawaf telanjang itu enggak beres, ya. Allah tidak mungkin perintahkan seperti itu. Ya, Allah tidak mungkin perintahkan seperti itu. Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah Muhammad kepada mereka, Allah menyuruh aku berbuat i'tidal, yang tengah. Enggak mungkin Allah suruh berbuat salat tawaf dalam kondisi telanjang. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Maka luruskanlah wajah kalian di setiap masjid, ya. Luruskanlah wajah kalian di setiap salat, di setiap masjid, ya. Wa du'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah dia telah menciptakan kalian dari permulaan, maka demikianlah kalian akan kembali kepadanya. Kama bada'akum ta'udun, kalau kita artikan, sebagaimana Allah memulai kalian, kalian akan kembali. Sebagaimana Allah memulai kalian, kalian akan kembali. Ada dua tafsiran di karangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya sebagaimana Allah ciptakan kalian dengan sudah mentakdirkan mana yang masuk surga, masuk neraka, ta'udun, maka kalian akan kembali sesuai dengan takdir yang Allah ciptakan di awal, yang sudah Allah tentukan di awal. Ini tafsiran, tapi tafsiran yang kurang kuat. Ya. Sehingga mereka mengkaitkan tentang mereka fariqan hada wa fariqan haqqu alaihim dhalalah. Makanya setelah itu Allah mengatakan sekelompok dapat hidayah, sekelompok sesat, sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan. Ya, kama bada'akum, sebagaimana Allah awali permulaan dengan mentakdirkan kalian ketika menciptakan sudah ditakdirkan, ta'udun, kalian akan kembali sesuai dengan takdir tersebut, maka sebagian kelompok dapat hidayah, sebagian kelompok sesat. Ini pendapat pertama. Namun pendapat kurang kuat, pendapat yang lebih kuat, pendapat dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya yang dimaksud kama bada'akum ta'udun, yaitu sebagaimana Allah ciptakan kalian, Allah akan bangkitkan kalian. Karena konteks ini berkaitan dengan orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengingkari hari kebangkitan, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari, dipilih oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maksud ayat ini, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah menciptakan kalian, kalian akan dikembalikan. Akan dikembalikan, dibangkitkan, dan kalian pertanggungjawabkan seluruh perbuatan kalian. Termasuk diantaranya kalian pertanggungjawabkan tawafnya kalian dalam kondisi telanjang. Itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimu dhalalah. Di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara manusia ada yang dapat hidayah, dan di antara manusia ada yang ditetapkan kesesatan bagi mereka. Ya, innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Orang-orang yang tetapkan sesat ini, mereka mengambil syaitan sebagai wali-wali mereka, sebagai penolong-penolong mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas petunjuk. Ya, mereka menyangka mereka di atas petunjuk. Di sini Allah jelaskan orang-orang yang dapat, yang disesatkan oleh Allah atau tercatat sebagai orang sesat, mereka akan melakukan hal-hal yang menunjukkan kesesatan mereka, seperti mereka menjadikan setan sebagai wali-wali. Mereka menjadikan setan sebagai penolong-penolong mereka selain Allah. Yang kedua, mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Dan ini dalil bahwasanya banyak ahlul batil, mereka di atas kebenaran. Mereka kekah mempertahankan, padahal mereka di atas kebenaran. Coba lihat penganut agama-agama yang lain. Orang Nasara, tahu Nabi Isa manusia, tapi mereka tetap ini Tuhan kami. Ini jalan keselamatan. Tidak beriman Nabi Isa masuk neraka. dan mereka kekeh mempertahankan dan mereka menyangka mereka atas kebenaran. Tapi apakah itu menjadi uzur bagi mereka? Tidak, bukan uzur. Yang penting sudah disampaikan mana kebenaran. Mereka tidak mau beriman meskipun mereka pede mereka yang benar, tidak uzur. Itu bukan uzur. Uzur itu kalau tidak sampai kebenaran kepada mereka. Sementara Islam tersebar sampai kepada mereka, bahkan terjadi dialog, perdebatan, ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah, di dalam berbagai macam bahasa, harusnya tidak ada uzur bagi mereka, ya, karena mereka bisa mengerti tentang agama Islam yang simple, sederhana, yang disembah hanyalah Tuhan pencipta alam semesta, sederhana, Tuhan Maha Esa, itu yang berhak disembah. Adapun menyembah Nabi, maka itu tidak benar. Artinya di sini Allah menyatakan wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran, dan demikianlah banyak ahlul batil menyangka mereka di atas kebenaran dan meninggalkan kebenaran yang sungguhnya, namun itu bukan udzur bagi mereka untuk diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya maaf pada para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.